Mitra bisnis, pemerintah mengakomodasi aspirasi buruh untuk menetapkan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional dan akan diberlakukan mulai tahun depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Asosiasi Industri Minuman Ringan, Suroso Natakusuma. Pak Suroso, apa komentar Anda melihat rencana kebijakan ini? Ya sebetulnya sah-sah aja ya, artinya dalam rangka menghormati hari buruh internasional, maka hari buruh menjadi 1 Mei menjadi hari libur ya. Saya pikir oke-oke aja, kan tentunya kan ada aturan-aturannya kan ya, misalnya kalau misalnya buruh harus kerja ya jadi lembur kan itu aja kayak anunya. Lalu Pak, banyak komentar juga yang mengkaitkan rencana hari libur ini dengan produktivitas buruh kita yang masih rendah. Bagaimana Bapak melihatnya? Dari masalah produktivitas, itu kan bukan masalah berapa jam kerja dia kan, tapi berapa yang dihasilkan dalam satuan waktu tertentu kan gitu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh keterampilan, oleh pengetahuan dia gitu ya, oleh skill dia kan gitu. Itu bisa melalui pelatihan-pelatihan. Jadi dan artinya tidak semata-mata kaitannya dengan jumlah waktu gitu, tapi berapa dengan waktu yang sama. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Itu kan skill sangat mempengaruhi. Ada saran Pak kepada Presiden terkait rencana yang disebut sebagai kado bagi para buruh ini? Kalau saya sih melihatnya gini, artinya pemerintah, buruh, artinya semua pihak lah untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan buruh, capability buruh, ya kan? Dan itu memang panjang, artinya mulai dari jenjang sekolahan dan bagaimana rumah tak, artinya mengapresiasikan kerja gitu ya. Itu kan kaitannya juga banyak loh, ke masalah budaya, ke segala macam kan gitu. Ya kan gitu. Misalnya gini, tentang semangat gitu ya. Semangat kan ditanamkan atau dibagikan mulai dari rumah. Bagaimana kita menanamkan semangat kepada anak-anak kita, putra-putra kita, bahwa kerja itu sesuatu yang terhormat, kerja itu sesuatu yang bagus gitu ya. Jadi saya sih melihatnya luas gitu. Demikian Sekjen Asosiasi Industri Minuman Ringan Suroso Natakusuma. Saya Wendy Lim.